Ku ingin engkau selalu ada, menemaniku sampai tua. Ku ingin engkau selalu setia, ada untukku selamanya. Kasihmu jaga aku dengan iman.